Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa laqad ra'ahu ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrila ala suratihi allati khuliqa 'alaiha bil ufuqil mubin al bainu wa huwal a'la binahiyatil masyriq wa ma huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alal ghaib ma ghaba minal wahyi wa khabari samai bidhonin ay bimuttihim wa fi qura wa fi muttaham bimuttaham bimut taham bimuttaham bimuttaham wa fi qira'ati bidhab ay bibakhilin yantaqisu syai'an minhu wa ma huwa ay alquran biqauli syaitan mustariqus sam'i rajim marjum fa aina tadhhabun fa bi ayyi tariqin yaslukuna fi inkarikumul qur'ana wa i'rabikum anhu in ma huwa illa dzikrun izzatun lil alamina al insu wal jin liman syaa minkum badalun minal alamina bi i'adatil jari ayastaqima bi tibail haq wa ma tasyaun al istiqamatu alal haq illa ayyasha Allahu rabbul alamin al khalaiku istiqamatukum alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samii'ul 'aliim. Qala Allahu ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan Nabi Muhammad SAW telah melihatnya di ufuk, bil ufuqil mubin. Kalau di dalam terjemahan kita, yaitu di ufuk yang terang, mubin terang. Ditafsirkan dalam al-jalalain, al-mubin ay al-bayyin, al-bayyin yang jelas. Wahuwa al-a'la binahiyati syarqi, yaitu ufuk ujung al-a'la yang teratas, binahiyati syarq, yaitu dari sisi timur, ya. Dan kata al-imam al-Qurtubi, ra'ahu ra'a Jibril fi suratihi, yaitu طيب رأى محمد جبريل على صورته التي خلق عليها. Yaitu Nabi Muhammad melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang dia diciptakan atasnya, bentuk aslinya, ya. Ya, ini menunjukkan wallahu alam, tidak semua orang Allah berikan kemampuan melihat malaikat dalam bentuk aslinya, ya. Dan pada asalnya bentuk asli malaikat itu hal yang gaib, tidak Allah beritahukan kepada manusia, tidak Allah perlihatkan kepada manusia, kecuali para nabi atau rasul. Begitu juga dengan jin, ya. Nah, bil ufuqil mubin. Di sini al-mubin ditafsirkan al-bayyin, dan kemudian disebut ufuq al-a'la binahiyati syarq, sebagaimana juga dikatakan oleh para ulama lainnya, di antara ahli tafsir yaitu al-Qurtubi rahimahullah, bil ufuqil mubin, kata beliau, bimatla'i syamsi min qibalil masyriq, dari tempat munculnya matahari dari arah timur. Jadi Nabi SAW melihat Jibril alaihi salam ada di sisi tersebut, ya. Kenapa al-ufuq al-mubin ditafsirkan oleh para ahli tafsir yaitu dari sisi itu? Li'anna hadzal ufuqa idza kana minhu tatlu'u asy-syamsu fa huwa mubin. Karena ufuk inilah tempat di mana matahari ya muncul dan itu disebut tempat yang mubin, yaitu ufuk yang mubin. Ya, ufuk itu kan berarti ujung, ya. Sekarang kalau kita melihat ke angkasa manapun, bagian manakah ujung yang terang, maka bagian ujung masyriq, tempat munculnya matahari di timur, bukan di daerah barat, ya. Karena daerah barat ini menunjukkan apa? Bukan, ya, tetap ufuk, tetapi ufuk yang menunjukkan justru menuju gelap, bukan mubin, ya. Makanya disebut maghrib, tempat ghurubnya, tempat tenggelamnya matahari, ya. Ya'ni min ufuqin mubin min jihatihi tural asya, dari sisi yang segala sesuatu itu bisa kelihatan. Itu wallahu ta'ala alam, ya. Kemudian para ulama berikhtilaf tentang kapankah melihatnya, ya, wallahu alam. Ada pula penafsiran untuk ayat ini, ada lainnya penafsiran lainnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Penafsiran lainnya, dhamirhu di ra'ahu, dhamirhunya, ya, kata ganti hunya ini, ada yang menafsirkan dia tidak merujuk kepada malaikat Jibril, melainkan merujuk kepada Allah. Yaitu inna Muhammadin alaihi salatu wassalam ra'a rabbahu azza wa jalla bil ufuqil mubin. Ya, Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya di ufuq yang mubin. Wallahu alam, tafsiran ufuq mubin yang di sini apa? Wallahu alam. Itu di antara ada ulama yang menafsirkan tersebut dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Mawardi itu adalah makna dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya di antara salaf kita berikhtilaf juga apakah Allah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah atau tidak. Itu ikhtilaf di antara ulama salaf. Dan ini termasuk masalah furu' dalam masalah usul. Masalah furu' dalam masalah usul, ya. Jadi ada masalah usul, ya, ada masalah furu'nya dalam masalah usul yang sebagian salaf itu berikhtilaf dengannya dan tidak cedera ikhtilaf tersebut, ya. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, atau dalam qiraat lain bi dha, bi dhani, bi dhanin, ada bi dha, bi dhanin, dad, ada bi dhanin, dha, ya. Dan tidaklah dia, yaitu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, alal ghaibi bi dhanin. Di antum gimana tulisannya, Syekh? Di tafsir Jalalain di mana gitu? Pakai dhat, dha atau dhat? Dha. Dha. Tapi di qiraah yang biasa kita baca pakai dhat. Ya. Taib, tidaklah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam alal ghaibi. Taib, alal ghaibi terhadap apa? Al-ghaib. Al-ghaib ini lafal yang am, lafal umum, tetapi maksudnya khas, maksudnya khusus. Maka ditafsirkan di sini dua hal, yaitu ma ghaba minal wahi, ya, wa khabaris sama. Dua hal yang gaib yaitu maksudnya di sini adalah wahyu dan kabar langit. Wah, iya, sebenarnya intinya ya kabar langit Al-Qur'an, ya. Apa yang Allah Ta'ala beritakan dalam Al-Qur'an tentang apapun dari sejarah, dari masa depan, akhirat, ya, atau hari kiamat dan seterusnya. Tidaklah Nabi Muhammad SAW tentang hal yang gaib tersebut, yaitu tentang wahyu dan kabar-kabar gaib dari langit, bi dhanin. Nah, kita pakai tafsir Jalalain dulu. Bi dhanin, kalau dhanin maknanya muttaham. Muttaham itu tertuduh. Tertuduh apa? Ya, tertuduh menyembunyikan, tertuduh mentadlis, tertuduh memalsukan, gitu. Tidaklah Nabi Muhammad tertuduh memalsukan atau menyisipkan atau membuat-buat mereka-reka perkara wahyu ini. Itu kalau kita pakai qiraah dhanin. Ya. Dhanin itu muttaham, tertuduh. Orang yang tertuduh itu orang yang dhanin atau muttaham. Dan asal dari dhan, dhanin, ya. Sighah fa'il makna maf'ul, maznun, yang tertuduh, yang disangka. Tidaklah Nabi Muhammad sebagai orang yang disangka melakukan ya pemalsuan atau semisalnya. Wa fi qira'atin, dan dalam suatu qira'ah, bidhad, bidhanin, dan itu yang kita baca. Bidhanin, ay bibakhilin, makna dhanin pakai dhad itu bakhil, pelit. Fayantaqisu syai'an minha, kemudian dia kurangi sesuatu dari wahyu tersebut. Dikorupsi, dikurangi karena pelit, ya. Enggak, melainkan Nabi SAW itu karim, jawad, ya. Betul-betul memberi, ya, optimal dan maksimal, totalitas memberi ilmu, ya. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya, tidaklah burung terbang atau apapun di bumi ini melainkan Rasulullah SAW sudah berikan tentang ilmunya. Ya, karena apa? Karim, memberi, mudah memberi, ya, untuk urusan kebaikan, ya. Begitu. Sampai-sampai, ya, suatu ketika ada seorang wanita yang menghadiahkan kepada Nabi SAW jahitan pakaian burdah, entah jahitan atau tidak, yang penting pakaian burdah. Pakaian burdah itu kan pakaian tapi kayak selimut dia, berwarna putih. Dikasih ke Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pun membutuhkannya dan beliau pakai itu. Ketika beliau tampil di hadapan kaum muslimin, para sahabat, Pak, dengan memakai itu, ada seorang sahabat minta, "Ya Rasulullah, a'tiniha." Saya minta dong pakaian itu. Nah, tuh. Ya, antum kalau bisa jangan contohin itu, ya, nanti minta sama anak lagi. Ngeliat baju bagus, minta dong, itu bagus pakaiannya, Masya Allah. Kalau Rasulullah habis itu langsung lepas. Sebentar, tunggu dulu. Lepas bajunya, dikasihin langsung. Ya, kalau kita susah, ya. Kita susah. Ada ustaz ngajar tablik akbar, pakainya bagus. Ustaz, bajunya buat anak dong, ustaz. Nah, itu. Ya, kalau ustaznya mau, ya alhamdulillah. Ya, pulang-pulang pakai kaos kutang, ya kan. Nah, alhamdulillah. Rasulullah kemudian ngasih. Para sahabat lainnya mencela orang itu. Ma ahsanta. Kamu itu tadi enggak berbuat baik, loh. Kamu enggak benar perbuatan kamu tadi. Kamu kan tahu Nabi itu kalau diminta pasti ngasih. Jadi karakter Nabi kita alaihi salatu wasalam, kalau diminta apapun itu pasti ngasih. Kan Hakim bin Hizam itu di beberapa hari minta terus sama Rasulullah, minta harta, minta duit, ya Rasulullah, minta ini, minta itu. Dikasih sama Rasulullah sampai habis itu. Sampai habis, ya. Bendaharanya Rasulullah, maksudnya hartanya Rasulullah, karena diminta terus sama Hakim bin Hizam, sampai kemudian Rasulullah bilang, "Inna hadhihi dunya ya Hakim, wahai Hakim, inna hadhihi dunya hulwa khadirah." Dunia ini itu manis dan hijau. Jadi enak, ya. Barang siapa yang mengambilnya hanya untuk dirinya saja, maka tidak akan Allah berkati, ya. Dan seterusnya. Ala kulli hal, Rasulullah itu tersifati dengan karim, bukan bakhil. Ya, bukan bakhil. Karim dalam masalah harta dan karim dalam masalah ilmu. Ya, karim dalam masalah harta dan karim dalam masalah ilmu. Ya, kita belum bisa maksimal dua-duanya tuh, ya. Ya, sampai Rasulullah SAW saking karimnya pun, ya, beliau ketika di pagi hari selesai dari masjid bertanya kepada istrinya, ada makanan atau tidak? Ya, kemudian tidak ada ternyata. Ya, enggak ada makanan. Masya Allah, ya. Berarti, ya, banyak hartanya untuk kaum muslimin, ya. Kemudian juga ilmunya. Ya beliau kalau ditanya ya jawab. Nah, kita sulit. Kadang ditanya di WhatsApp, aduh, enggak bisa jawab lah, cuekin aja lah, susah kan. Begitu. Ya sampai ada di ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi semacam bicara dengan kaum muslimin, semi ceramah gitu ya. Lagi bicara menyampaikan suatu hal yang penting dari agama Allah. Kemudian ada seorang Arab Badui di antara jemaah bilang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan hari kiamat?" Itu kan pertanyaan yang sebenarnya enggak, ya ngapain ditanya kayak gitu. Karena di hadis lain Jibril alaihi salam bertanya, "Mata sa'ah?" Kata Nabi, "Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il." Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah ini pas lagi itu, lagi ngobrol, Nabi SAW lagi berbincang. Di tengah perbincangan ada orang Badui bilang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Tapi Rasulullah meneruskan perbicaraannya. Sebagian sahabat melihat hal itu bilang, itu Rasulullah itu enggak mau nimbrung jawab, itu karena beliau enggak suka dengan pertanyaan itu, mata sa'ah. Yang lainnya mengatakan, "Oh bukan, itu emang Rasulullah enggak dengar, kan lagi fokus." Nah, selesai pembicaraan ternyata Rasulullah bilang, "Siapa tadi yang bertanya seperti itu? Saya pengen lihat orangnya." Nah, berarti apa? Ketika beliau lagi menjelaskan pun ada yang bertanya gitu, masuk ke beliau dan beliau memang ingin mereply. Ya, maka kemudian kata Rasulullah SAW, "Idza dhuyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancuran hari kiamat. Ya. Kemudian ditanya lagi sama sahabat itu, ya, "Wa ma tadhi'ah?" Dan apa tadhi', yaitu penyanyian amanat itu ya Rasulullah, seperti apa? Maka kata Rasulullah SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlih." Ya. Sahih, jika perkara itu tidak diserahkan kepada ahlinya. Nah, itu Rasulullah menjawab itu. Rasulullah SAW menjawab dari dalam sedang sibuk chatting dengan yang lainnya. Ah, gitu kan? Taib. Jadi Rasulullah bukanlah orang yang bakhil dari segi harta, lebih-lebih dari segi ilmu, semua beliau totalitas, ya. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan tidaklah ia, yaitu Al-Quran, merupakan perkataan syaitan mustariqis sama', yaitu syaitan yang mencuri pendengaran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Dan kami telah menjadikan di langit itu ada gugusan, pengaturan bintang-bintang, dan seterusnya. وَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِرِينَ. Dan kami hiasi langit itu untuk orang-orang yang menatapnya. Padahal kalau kita lihat, langit itu pernak-perniknya cuma paling ada awan, ada bintang, ada bulan, matahari. Udah gitu doang. Tapi ternyata itu adalah zinahnya sama. Zinahnya langit. Ya, zinahnya langit, perhiasan langit yaitu. Wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafidhnaha min kulli syaitonir rajim. Dan kami jaga langit itu dari setiap syaitan yang terlaknat. Jadi asalnya syaitan tidak bisa menembus langit, syaitan kalangan jin maksudnya. Tapi dikecualikan, illa kecuali manistarqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Kecuali mustariqus sam', yaitu yang di sini mustariqus sam', yaitu yang mencuri pendengaran, tapi kemudian Allah lempar dia. Rajim, marjum, yang dilaknat, dikutuk, terlempar, ya. Ini penafian bahwasanya Al-Qur'an ini bukan kalam syaitan. Ya, marjum mal'un. Tetapi syaitan berusaha untuk mendesakralkan Al-Quran, menghilangkan kesakralan Al-Quran dan kesakralan syariat Allah dengan cara diubah-ubah. Ya, formatnya diubah-ubah. Kalau kita lihat hizib-hizib, ya, tulisan-tulisan rajah dan wifiq, itu bisa memakai alat dan banyak atau bahkan bisa dibilang rata-rata, bahkan sihir menggunakan ayat Al-Quran, baik secara muqatta'ah hurufnya ataupun secara muqatta'ah katanya. Jadi ada cara, ya, ditaqti' hurufnya, ya, misalnya la ilaha illallah ditaqti', yaitu hurufnya la, hamzah, la, a, ha, itu kan udah jadi ancur maknanya. Atau ditaqti' katanya, kata ditaqti', misalnya kalau ayat kursi Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum, misalnya huwal hayyul qayyum, misal dibuat apa, persegi empat gitu kan, ya, kemudian nanti dibagi, ya, itu. Nah, ini di Allah, Allah la ilaha illa Allah huwa, terus ditambahin dengan ayat yang lain, misalnya kul huwallahu ahad, Allah kul ilah la, kemudian huwa, dan seterusnya. Kemudian ditambah nomor-nomor yang enggak tahu tuh nomor apa itu, saya juga bingung. Ya. Nah, ketika ada seperti ini maka menghancurkan sakralnya Al-Qur'an sehingga itu bukan kalam Allah lagi, tapi penghinaan. Dan di situ kekuatan syaitan. Ya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang disalahgunakan, ya. Seperti banyak-banyak ayat yang disalahgunakan untuk jimat, untuk ini, untuk itu, ya. Untuk melet orang, ya, untuk membuat gadis tetangga tertarik, ya, itu bisa kalau diniatkan emang untuk itu, diniatkan untuk kebidaahan tertentu, maka itu justru walaupun itu asli ayat Allah tapi mengundang syaitan. Ya, ada dulu waktu di pesantren juga pernah ada orang kampung, ya, karena kita anak pesantren kan disakralkan sama orang-orang kampung, ya. Walaupun masih muda, belia banget ketika itu, ditanya sama ada orang kampung yang juga jomblo ketika itu. Ya. Mas, kasih tahu saya dong caranya, Mas. Cara apa? Saya belum punya cewek nih. Dalam hati ya sama lah, apalagi saya gitu kan. Gimana ya? Ada enggak wiritan khusus? Maksudnya apa gitu? Ajarin saya ayat Al-Qur'an dong. Ayat Al-Qur'an. Iya. Yaitu ini ayat yang kalau saya hafal insyaallah saya dapat cewek. Jadi minta ayat. Ayat apa sih? Surat apa gitu? Kalau saya hafal, saya tulis, nanti bakal ada cewek datang sama saya. Nah. Kalau misalnya kita ajarin, oh, ngasal misalnya. Oh iya, ada ceweknya. Ya udah kalau gitu nih ayatnya kita kasih, ya. Misalnya apa ayatnya, ya? Inna syajarata zakum tu'amul athim misalnya. Misal saja. Kemudian, padahal itu tentang pohon di neraka, ya. Tapi diniatkan seperti itu. Dan dengan adanya niat itu, ya, namanya setan, ya. Ya bisa dia akhirnya, apa, mengetahui kadar niatan tersebut dengan izin Allah, ya. Kemudian menjadikan itu, ya, sebagai bahan untuk menipu manusia. Jadi cukup sekedar mungkin niatan, keinginan, niatan yang untuk menyalahgunakan amalan itu sudah hilang berkahnya dan juga khalas. Ya, setelah itu syaitan yang bermain. Jadi syaitan itu juga bisa membaca pikiran manusia, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian disitulah dia bermain. Ya, disitulah dia bermain. Ya, makanya kalau antum menyebut, ya, nama setan, walaupun dalam hati, setan tertentu tuh, antum sebut-sebut namanya dalam hati, terbayang langsung, jadi setan. Begitu. Jadi niatan itu berpengaruh dengan masuk atau tidaknya setan ke diri kita. Dari niatan. Ya, walaupun zahirnya seperti orang soleh, tapi niatannya ternyata tidak tulus, maka setan mudah masuk. Mudah sekali masuk buat dia. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita misal cerita-cerita serem, ya, cerita serem, itu merinding sendiri, ya. Merinding, yo, cerita serem bareng-bareng kan di depan api unggun. Merinding, padahal ini ada api unggun, ya. Kayaknya di belakang ada itu deh kayaknya. Di belakang ada pocong deh. Karena nyebut pocong, maka langsung dimention itu pocong, ketag, kena tag ya, kalau di Facebook kena tag pocong ya, gitu. Langsung kan dimention, mungkin pocongnya dapat notifikasi, wah gue disebut nih ya, datang beneran. Nah itu seperti itu. Coba kalau nggak dipikirin, nggak disebut, nggak bakal datang. Makanya begitu juga dengan ain. Ain itu kalau nggak dipikirin, kita berlindung pada Allah aja udah hilang, nggak ada masalah. Tapi kalau dipermasalahin, dipikirin, lama-lama kena jadinya, gitu kan? Pun begitu juga dengan sihir. Sihir itu rata-rata bisa kena ketika seseorang memikirkannya. Kalau seseorang cukup fokus berlindung pada Allah saja, insya Allah bentengnya kuat sekali. Tapi ketika seseorang udah kepikiran, maka mudah masuk setan itu. Iya, begitu. Taib, Allahu a'lam. Kemudian mana tadi? Mustariqus sam' rajim marjum mal'un. Fa aina tadhhabun? Fa ayyu tariqin taslukuna fi inkarikum al-Qur'ana wa i'radikum anhu? Fa ayyu tariqin? Jalan mana lagi ya? Taslukuna yang kalian akan tempuh fi inkarikum al-Qur'an, dalam pengingkaran kalian terhadap Al-Qur'an, wa i'radikum anhu, dan i'rad yaitu pemalingan kalian, berpalingnya kalian dari Al-Qur'an. Jalan mana lagi ya yang bisa kalian tempuh ya? Kalau bagi muslim enggak ada jalan yang bisa ditempuh kecuali harus dia ikut Al-Qur'an, dan sebentar lagi itu syahrul Qur'an ya, bulannya Al-Qur'an. Sehingga fa aina tadhhabun, ya mau ngapain lagi kita coba nanti ya, melainkan kita lebih banyak untuk membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. In huwa illa dzikrul lil alamin. In di sini maknanya ma ya, in di sini maknanya ma, bukan idza ya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, in itu bermakna ma nafiyah ya, bermakna ma. Contoh misalnya di surat Ibrahim, waqad makaru makrahum, mereka telah membuat makar ya, wa indallahi makruhum, dan makar mereka itu ada di sisi Allah. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Ya, in di sini bermakna ma. Wa ma kana makruhum litazula minhul jibal, artinya makar mereka itu tidaklah akan menghancurkan gunung-gunung ya. Maka orang-orang kafir tidak akan menghancurkan gunung-gunung ya. Ma itu. Ya. Gimana di Anda juga lupa nih, masya Allah. Ada juga di ayat lain. Ya. Masya Allah, sepi banget nih. Kalau Anda gak ngomong sepi ya. Oh. Kemudian Anda Allah Al-Mustah. Juga di surat Al-Ahqaf, walaqad makannahum fi ma im makannakum fihi ya. Nah di sini juga para ulama mempermasalahkan masalah kami telah ya, di sini walaqad makannakum fi ma im makannakum fihi ya, dan kami telah meneguhkan kedudukan mereka, makannahum fi ma im makannakum fi ma, dalam hal apa yang im makannakum fi, yaitu fi ma makannakum fi, di hal yang kalian tuh tidak diberikan kedudukan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara tanda-tanda di beberapa ayat Al-Qur'an, in itu bermakna ma nafiyah. Tidaklah huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu melainkan dzikr. Ya. Dzikr di sini peringatan, idzah, mau'izah lil alamin, untuk alamin. Nah, alamin sudah kita bahas di Al-Fatihah. Yaitu al-ins wal jin. Dikhususkan al-ins wal jin ya, karena mereka mukallaf dan juga karena dengan adanya tambahan ya dan nun itu menunjukkan adanya akal, maka jin dan manusia, ya. Liman syaa minkum badal minal alamina bi'iadatil jar, yaitu ayat ini 28 sebagai badal untuk lafal alamin. Jadi lebih khusus di sini bagi siapa saja dari jin dan manusia yang mau ayastaqim, istiqomah, bittiba'il haqq, mengikuti kebenaran. Jadi istiqomah itu tidak bakal orang tuh bisa istiqomah kalau tidak mengacu pada Al-Qur'an, ya. Kalau tidak mengacu pada Al-Qur'an enggak bakal bisa istiqomah itu orang, ya. Orang ahlul hadis, banyak menghafal hadis, tapi dia itu kalau urusan Al-Qur'an itu nyimpang, dia enggak malas ngapain Al-Qur'an, baca Qur'an itu malas. Apalagi urusan fikih tuh banyak tuh. Urusan fikih, masya Allah, khilafiyah fikih banyak dan anda melihat orang-orangnya. Tapi kalau disuruh menghafalkan Al-Quran, berat banget ya. Padahal mana yang lebih berat, menghafalkan Al-Quran dan memahaminya, ya, walaupun global, atau mengulik-ngulik atau mempelajari lebih detail pemahaman khilafiyah fikihiyah? Mana yang lebih mudah bagian itu, mana jujur aja? Hah? Lebih mudah menghafal Quran dan memahami tafsirnya secara global atau mendalami masalah khilafiyah di fiqih? Al-Quran. Antum jawab itu karena mungkin belum belajar khilafiyah mungkin, ya. Coba antum belajar detail khilafiyah, ya. Lebih ribet daripada yang disangkakan, ya. Al-Quran lebih mudah menghafalnya bagi orang yang condong kepadanya. Tapi bagi orang yang, bagi mereka Al-Quran itu berat, lebih condong ke fikih, membahas khilaf gitu, ya, betul itu. Ya, padahal secara natural Al-Quran, kalau kita hati itu condong pada Quran Sunnah, menghafal Quran itu jauh lebih mudah dibandingkan memahami khilafiyah fikhiyah, mazhab yang empat dan seterusnya. Iya, ya. Dan seseorang baru bisa istiqomah, dan seseorang bisa insaf dengan jalur insaf yang benar, yaitu lapang dada yang benar, ketika dia betul-betul hatinya itu mengacu ke Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan orang yang pura-pura insaf atau sok-sok insaf atau menasihati orang untuk insaf padahal diri tidak, itu mereka yang mengacu hanya pada khilafiyah semata, tapi sebenarnya spirit manhaj menuju Quran Sunnahnya itu kurang. Itu sok-sok insaf itu. Dan terbukti, ya, penyimpangan orang-orang seperti ini, ya, yang seperti ini, ngajak insaf, ngajak toleran, ketika ada toleran terhadap khilafiyah, maksudnya ketika ada di antara ahlu sunnah bilang ini bid'ah, enggak terima mereka. Padahal terima-terima aja kalau mau insaf, kan khilafiyah katanya. Kalau khilafiyah berarti silahkan antum bilang bid'ah, kalau ada bagiannya mungkin boleh, ya udah, lapang dada, masing-masing punya hujah. Tapi ternyata enggak, ya. Sebagian dari orang itu, ya, sinis kalau misalnya kita bermadzhab Hanbali, ya. Maksudnya kita madrasah kita Hanbali atau kita mengikuti pendapat Imam Ahmad atau pendapat ulama-ulama Saudi Hanbaliin Al-Hanabilah, ya, sinis tuh. Ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini, kan. Iya. Yang sebenarnya ujung-ujungnya apa? Mereka pengen apa? Bermadzhablah Syafi'i. Walaupun kita juga lebih condong ke madzhab Syafi'i, cuman ini maksudnya ini coba kita pakai skala netral aja. Supaya semua itu harus bermadzhab Syafi'i. Betul gitu? Sebenarnya enggak, bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang diinginkan. Ya. Jadi kalau misal antum bermadzhab Hambali, antum akan agak dinyinyirin, ya, disindir atau apa. Ya. Seolah-olah mereka pengennya apa? Semua dari antum itu harus mengikuti mazhab Syafi'i. Apa itu tujuannya? Itu tujuannya? Tidak. Tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan supaya kita bermazhab Syafi'i semua. Bukan. Tujuannya supaya kita mengikuti tradisi lokal. Itu. Bukan mazhab Syafi'i. Bukan. Supaya kita mengikuti tradisi lokal. Karena buktinya, pun kalau di mazhab Syafi'i, hal tersebut disebut bid'ah, dan antum mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal itu, pendapat itu bid'ah, tetap aja mereka enggak ikut itu. Ya, mereka ikuti enggak apa-apa, ini hal seperti ini, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya orang-orang ini palsu. Dalam masalah insaf itu cuma ngomong doang insaf. Ya, sebenarnya mereka enggak insaf. Kenapa? Pada asalnya beragama tidak didahulukan Al-Quran As-Sunnah. Kemudian baru pemahaman ulama. Kemudian pemahaman ulama salaf. Maksudnya awalnya pemahaman ulama salaf. Bukan itu acuannya. Tapi acuannya apa? Yuk kita harus belajar fikih sesuai dengan mazhab ini. Gini, gini, gini. Sesuai dengan imam ini. Sesuai dengan guru kita. Ya, begitu. Makanya kadang-kadang malas kalau misalnya menyampaikan ayat Allah, hadis Nabi SAW. Lebih suka menyampaikan kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi dan seterusnya. Ya, begitu. Yang seperti ini akan Allah simpangkan kemudian. Dia menjadi ya mengacu pada kalam manusia terus. Adapun ketika ada kalam Allah atau kalam Rasul yang bertentangan, imma ditakwil, ya, imma pura-pura enggak tahu. Ya. Ya, kalau ditolak belak-belakan itu kan takutnya dikafirkan. Yuh, ditolak belak-belakan. Ya. Begitulah orang-orang yang disebut sebagai ahlul ahwa. Makanya ahlul bid'ah itu sama dengan disebut juga nama lainnya apa? Ahlul ahwa. Karena mereka rutin mengekor pada hawa nafsu. Bukan pada hak kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Taib. Wa ma tasha'una dan ma di sini ma nafiyah. Ma nafiyah, menafikan. Tidaklah tasha'un al-istiqamah al-haq. Tidaklah kalian mempunyai keinginan untuk istiqamah di atas kebenaran. Coba lihat di sini. Enggak boleh di sini kita jangan diwakufkan di sini, ya. Jangan diwakufkan di sini karena ini ya nanti sesuai dengan akidah dari apa? Dari Jabriyah. Wa ma tasyaun, enggak boleh. Dan tidaklah dan kalian tidak mempunyai kehendak, enggak. Melainkan boleh antum waqaf wa ma tasyauna illa, silakan. Tapi kalau wama tasha'un itu merusak makna. Ya, merusak makna. Wama tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian mempunyai masyiah kecuali Allah telah Allah taala menghendakinya, yaitu dialah rabbul alamin. Menghendaki al-khalaiq istiqamatakum alaihi, yaitu kalian tidaklah mempunyai keinginan istiqomah kecuali telah Allah keinginkan itu. Ya, kita kan tahu masyiah ini kalau iradah, iradah kauniyah. Ya. Maka sesungguhnya segala keistiqomahan kita, ketaatan kita itu telah masuk ke dalam takdir. Dan juga itu di bawah kehendak Allah. Kalau orang sudah tahu itu, maka hendaklah dia tidak mengangkat dirinya di luar kapasitasnya, di luar tempatnya, gitu. Karena apa yang dia kehendaki dari kebaikan itu Allah telah menghendakinya sebelumnya, begitu. Jadi bukan independen seseorang bisa istiqomah gitu aja, melainkan Allah lah yang membuat dia istiqomah. Taib, begitu. Ya. Yeah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Yang